حلا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني بالدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid, yakni syarahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard, ailahum ma'allah. Amma yujibu al-muttarra, siapa gerangan yang akan mengijabah orang-orang yang dalam kondisi sempit, susah, sengsara, idha da'ahu, ketika dia berdoa kepadanya, wa yakshifu su'a, siapa gerangan yang bisa mengangkat kemudaratan malapetaka, wa yaj'alukum khulafa al-ard, dan menjadikan kalian adalah khalifah di atas muka bumi ini. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailahum Allah, adakah gerangan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan kalian, mengijabah doa kalian ketika kalian susah? Adakah? Tidak ada. Asyah yubayyinu ta'ala anna al-musyrikin min al-arab wa nahwihim, wa nahwahum, qad 'alimu annahu la yujibu al-muttarra wa yakshifu su'a illa Allah wahdahu. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa orang musyrikin saja di zaman dahulu kala, musyrikin Arab dan yang lainnya, qad 'alimu, mereka tahu, annahu la yujibu al-muttarra, tidak akan ada yang bisa mengijabah, mengabulkan, memenuhi doanya orang-orang yang lagi kesulitan. Wa yakshifu, tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan bala kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ini orang musyrikin keyakinannya. Fadzakara ta'ala dzakara dzalika subhanahu muhtajjan 'alaihim fi ittihadihim asy-syufa'a min dunihi. Maka Allah Subhanahu wa taala justru berhujjah dengan keyakinan mereka ini. Kalau kalian tidak ada yang bisa kalau yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu melakukan apa-apa, kenapa kalian mencari syafaat di sisi mereka? Tidakkah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, sama seperti bahwa tidak ada yang bisa memenuhi permintaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sama juga syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak untuk beri syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian minta kepada selain Allah? Baik. Walihada kala ailahum Allah, adakah Tuhan sama seperti Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan itu semua? Dan fa idza kanat alihatum la tujibu fi hal al-ittirar, kalau Tuhan-Tuhan mereka saja ini yang mereka sembah selain Allah, Lata, Uzza, Merat, Hubal dan yang lainnya, tidak mampu mengijabah mereka dalam kondisi mereka kesulitan, kesempitan. Fala yasluhu ayya ja'aluha syuraka'a lillah alladhi yujibul muttara idha da'ahu wa yakshifu su'a wahdahu. Kalau Tuhan-Tuhan ini tidak mampu melakukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa, maka tidak pantas bagi mereka, orang-orang musyrik ini, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah yang bisa mengijabah doa-doa. Hanya Allah yang bisa mengangkat dan menghilangkan musibah malapetaka itu. Wa hadza asahhu ma fusirat bihil ayat. Dan yang paling bagusnya, yang paling sahihnya tafsiran tentang ayat ini. Kasabiqati ha min qawli, sama seperti sebelumnya ucapan Allah, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma. Fa'ambat Nabi hada'i kadata bahjati ma kana lakum antum bitu syajarah. Ailahuma Allah, balhum qawmu ya'adilu. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ailahuma Allah, bal aktharuhum la ya'lamun. Amman ja'alal arda qarara. Baik. Amman khalaqas samawati wal arda. Amman khalaqa, terus siapa lagi yang menciptakan langit dan bumi ini? Wa anzala lakum, dan yang menurunkan untuk kalian dari langit air. Fa'ambat nabihi, dan kamilah yang menumbuhkan tumbuhan. Hada'ika zata bahjah, taman-taman, kebun-kebun. Zata bahjah yang sangat indah. Maka lakum antum bitu syajarah, bukan kalian yang menumbuhkan. Kalian bercocok tanam, betul, tapi bukan kalian yang menumbuhkannya. Ailahumma Allah, adakah Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menurunkan air, menumbuhkan tumbuhan? Ada Tuhan selain Allah? Balhum qawmu ya'dilun, bahkan mereka orang-orang yang berpaling. Amma ja'al arda qarara, terus siapa yang menjadikan bumi ini tenang? Baik. Tempat untuk bertinggal. Baik. Wa ja'ala khilalaha anhara, dan Allah menjadikan di sela-selanya ini sungai. Wa ja'alaha rawasiya, dan Allah menjadikan untuk bumi ini gunung yang menjulang tinggi sebagai pasak bumi. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dua lautan ini terpisah. Ailahumma Allah, adakah Tuhan selain Allah yang menciptakan ini, yang mampu mengurusi semesta ini? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak tahu. Taib. Walahiquha ila qaudihi, dan seterusnya. Aman. Taib. Di sini Allah mengajak kita, barakallahu fikum, untuk berpikir. Kalau kalian sudah yakin Allah yang mencipta, Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang bagi rezeki, lah terus ngapain kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kedunguan? Semua milik Allah Subhanahu wa taala, kenapa minta ke yang bukan pemiliknya? Barakallahu. Allah Maha Kaya, kenapa kalian meminta ke sesuatu yang fakir? Baik. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati. Ailahumma Allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Terus Allah mengatakan, amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri. Terus siapa yang akan memberi hidayah untuk kalian di kegelapan malam, ketika di lautan dan di daratan? Dengan cara kalian melihat bintang, ketika tidak ada alat-alat pada saat itu untuk mengetahui mana utara timur, barat selatan, tidak ada kecuali melalui bintang. Siapa yang memberitahu kalian itu? Wa may yursilur riyah, dan siapa gerangan yang menghembuskan angin ini sebagai berita gembira sebelum datangnya hujan, yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ailahumma Allah, adakah Tuhan selain Allah yang melakukan semua ini? Ta'ala Allahu amma yushrikun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Terus siapa gerangan yang memulai penciptaan makhluk ini, kemudian yang mengulangnya kembali, membangkitkannya ulang? Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Terus siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ailahumma Allah, adakah Tuhan selain Allah yang memberikan kalian? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Rasul kepada mereka, datangkan bukti nyata kalian. Kalau ternyata kalian betul-betul meyakini ada yang menghidupkan, ada yang memberi, ada yang melindungi, ada yang memberi rezeki, ada yang menolong, dan seterusnya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah telah menyatakan ini dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada yang bisa melakukan itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang digantinya tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk dimintai dan diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fatamal hadhil ayat. Kata penulis di sini, maka perhatikanlah ayat-ayat ini baik-baik. Yatabayyanu laka, akan jelas oleh engkau, annallaha ta'ala ihtajja 'alal musyrikin, bahwa Allah Subhanahu wa taala berhujjah atas orang-orang musyrikin. Bi'an bima aqarru bihi ala ma jahaduhu. Barakallahu fikum. Bima aqarru, dengan apa yang mereka yakini atas apa yang mereka apa? Tentang. Kalau kalian yakin yang mencipta adalah Allah, yang menghidup mematikan adalah Allah, yang membagi-bagi rezeki Allah, pemilik langit, pemilik bumi adalah Allah, yang menumbuhkan tumbuhan, yang membagi, semuanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian masih menyembah yang lain? Barakallahu fikum. Ini dikatakan ihtajallahu 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahadu. Karena orang musyrikin zaman itu sangat yakin bahwa sang pencipta Allah, pembagi-bagi rezeki Allah, dan semua alam semesta ini diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Min kasril ibadati jami'iha 'alaihi. Baik. Yani kalau begitu mestinya kalian apa? Mengkhususkan ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama fi fatihatil kitab, sebagaimana dalam Al-Quran, yakni fatihatil kitab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada engkau. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau pula kami meminta pertolongan. Kami berdoa, kami minta bantuan, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Orang-orang kafir musyrikin di zaman dahulu kala sangat yakin bahwa pemilik segala sesuatunya, yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijadikan hujah oleh Allah atas mereka. Terus kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalau yang lainnya tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak punya apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Apa yang kalian lakukan dari permintaan? Kenapa kalian masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Apalah ta'kilu, di mana akal kalian? Qala Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullahu taala qawlu amma yujibul muttarra idza da'ahu yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ardh ailahu ma'allah qalilan ma dzakaru yaqulu ta'ala dzikru amma tusyrikuna billahi khair am alladhi yujibul muttarra idza da'ahu yakshifu as-su'a an-nazila bihi anhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma tusyrikuna billahi khair. Wahai orang musyrikin, mana yang lebih bagus? Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu, atau Allah Subhanahu wa taala yang mengijabah doanya orang-orang yang mutar? Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyingkap, mengangkat bala yang menimpa satu kaum atau orang tertentu. Mana yang lebih bagus? Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu yang tidak bisa apa-apa, atau Allah Subhanahu wa taala yang bisa segala-galanya? Mana yang lebih bagus? Subhanallah. Wa qalu wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan menjadikan kalian khalifah. Yastakhlifu ba'du amwatikum fil ardi minkum khulafa' ahya yakhlufunahum. Khulafa' ini khalifah itu artinya yang menggantikan. Setiap generasi meninggal dunia akan ada generasi berikutnya. Mati lagi ada lagi generasi berikutnya. Mati ada lagi, namanya khulafa', saling apa? Bergantian. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini saling bergantian dari generasi ke generasi. Barakallahu fikum. Kita sekarang ini umur 40-50-an. Barakallahu fikum. Baik. Ketika kita umur masih 5 tahun, bapak kita, kakek kita mungkin masih, paman-paman kita masih hidup. Lah sekarang sekitar ketika kita sudah umur 50 tahun ke atas, bapak kita, kakek kita sudah tidak ada lagi. Barakallahu fiik. Sekarang kita punya anak, anak kita masih kecil mungkin, 5 tahunan atau 1 tahun. Ketika anak kita sudah berumur 50 tahun, kita sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Jadi ini namanya khulafa, silih berganti. Baik. Khulafa taib ahya yakhlufunahum, orang-orang hidup yang akan menggantikan orang yang mati. Wa qulu a ilahum ma Allah a ilahun siwahu yafalu hadzal asya bikum hadzal asya, apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa melakukan ini semuanya? Ada Tuhan selain Allah taib yang bisa melakukan ini, menghidupkan, mematikan, membagi-bagi rezeki, mengatur semesta alam ini? Dan ada Tuhan selain itu? Barakallahu fikum. Wa yun'imu 'alaikum hadhihi an'am. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Wa qawluhu qalilan ma tadhakkarun yaqulu tadhakkuran qalilan min 'azamatillahi wa ayadihi 'indakum. Kalian terlalu sedikit mengingat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, terlalu sedikit mengingat nikmat-nikmat Allah atas kalian. Tadakkaruna wa ta'tabiruna hujajallahi 'alaikum yasira. Walidzalika asyraqtum billahi ghairahu fi ibadatihi. Kalian terlalu sedikit berpikir tentang hujah-hujah Allah atas kalian. Terlalu sedikit, bahkan boleh jadi tidak berpikir tentang itu. Oleh karena itu kalian banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Baik. Falidzalika asyraqtu billahi ghairahu fi ibadatihi. Karena kurangnya kalian tafakkur, kurangnya kalian berpikir, kurangnya kalian mencerna. Kata demikian. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini Allah menyatakan tentang apanya? Rububiyahnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pemelihara semesta alam ini. Lah kalau kita sudah yakini Allah sebagai pemelihara semesta alam, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, membagi rezeki dan mengatur semuanya, semua sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Lah terus siapa yang kita sembah kalau selain Allah Subhanahu wa taala? Semua milik Allah Subhanahu wa taala, semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terlalu dungu ketika ada orang mau menyembah selain Allah SWT, meminta kepada sesuatu atau kepada seseorang yang tidak bisa memberinya apa-apa, meminta pertolongan kepada zat yang tidak bisa memberi pertolongan. Dungu namanya kebodohan. Barakallahu fiik. Contoh sederhananya saja di dunia ini, di alam nyata ini, Anda butuh modal, larinya kemana kira-kira? Minta bantuan modal untuk usaha Anda. Kan larinya ke orang yang kaya, kan demikian. Orang kaya, orang baik, baik. Yang dekat dengan kita, mengerti kondisi kita. Ya kan demikian. Baik. Kita dengan bahasa yang baik pula, dengan sopan, kita minta insya Allah kita diberi pinjaman bantuan. Barakallahu fiik. Maka ketika kita meminta ke orang yang paling kere di kampung, paling tidak punya apa-apa, minta, tolong kasih pinjam ke kita 20 juta yo. 20 juta gimana? Hele 20 ribunya tidak ada dia. Untuk makan satu kali sehari setengah mati. Kau minta pinjaman dari dia, minta bantuan ke dia. Ini justru kita ini agak gila. Barakallahu fiikum. Dungu. Walillahil masalul a'la. Allah yang maha kaya, Allah maha pemurah. Sudah kita lewati beberapa ayat di pelajaran-pelajaran lalu. Bahwa yang kalian mintai selain Allah tidak memiliki apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapa, tidak mendengar permintaan kalian. Mendengar pun mereka tidak bisa menjawab. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menolong diri mereka sendiri tidak mampu, apalagi menolong yang lainnya. Subhanallah. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa rawat tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zi al-mu'minin wa qala ba'dhum qumu bina nastaghith bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai contoh. Baik. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, wa rawat tabarani bi isnadihi, riwayat Imam Tabarani dengan sanadnya, Anahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik. Yu'dil mu'min, senantiasa menyakiti, mengganggu orang-orang mukmin. Faqala ba'dhum qumu bina nastaghitsu bi rasulillah. Maka sebagian di antara mereka mengatakan, "Mari, mari kita minta bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik, dari munafik ini." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la istaghatsu bi wa inna ma istaghatsu billah." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku tidaklah bisa dimintai bantuan." Istighatsah, istighatsah itu meminta bantuan, pertolongan yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham berlabikum? Baik. Kalau isti'anah, isti'anah minta bantuan yang mampu dilakukan orang, silakan. Barakallahu fiik. Isti'anah minta bantuan kepada orang yang bisa dia melakukannya, maka boleh. Baik. Barakallahu fiik. Istighatsah yang, tapi hadis ini barakallahu dianggap oleh muhaqqiq di sini hadisnya lemah. Min hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Nak tabi bi hadza qadra subhanallah. Bihamdika syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.